Teman-teman jangan kemana-mana, di sini ada pernyataan sikap dan saya ingin mengatakan sekali lagi, selamat berjumpa di tanggal 24 September nanti pada tepatnya hari Tani, karena acara malam ini adalah rangkaian acara untuk tanggal 24 nanti. Oke, kita serahkan. Sorry. Aku harap kita semua bergandengan tangan, bergandengan, berangkulan, bahwa dari manapun kita, kita berasal dari manapun. Kalau di luar mengatakan bahwa kita orang dari luar sana, tetapi saya yakin di hati kita semua kita mencintai kota ini. Aku mau orang Kuan juga. Betul. Kita mencintai kota ini, tapi kita membenci setiap penindasan yang ada di kota ini. Kita berjuang bukan untuk apa-apa, karena kita mencintai Jogja, tanah yang telah menghidupi kita. Kita minum air dari Jogja, maka kita harus jaga kemanusiaan di Yogyakarta. Untuk teman-teman semua, kita ikutin. Di sini juga ada teman-teman dari Taman Sari yang sama nasibnya. Hari ini mereka juga harus melawan penggusuran. Ikuti kata-kata saya, kita nyatakan sikap bersama-sama. Terima kasih kepada PPM, UAD, Festival Guyub Murup, dan seluruh teman-teman yang ada di tempat ini. Teman-teman adalah teman-teman yang konsisten dalam garis perjuangan. Dan tadi juga ada teman-teman GNP dan mahasiswa. Oke, kita mulai. Kami mahasiswa Jogja. Mendukung penuh. Perjuangan. Warga Kulon Progo. Warga Temon. Untuk melawan penggusuran. Hidup rakyat. Hidup petani. Hidup perempuan yang melawan. Hidup mahasiswa yang melawan. Panjang umur perjuangan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman.